Ade. HD, High Definition, HND, HND. Kita geser ke produk yang baru-baru ini lagi booming, yaitu rokok bermerek HND atau populer dipanggil sebagai rokok HD. Diketahui pusat produksi rokok ini berada di Batam, Kepulauan Riau oleh PT Adi Mukti Persada. Tampil dengan style putihan LTLN. Saya sempat menyadari beberapa kelainan, yaitu pada kemasan terdapat sejumlah kejanggalan, mulai dari keterangan berupa perbedaan bahasa yang tercantum, kode warna hingga ketiadaan info. Produksi pada bagian bawah kemasan yang jelas betul. Pada bagian bawah kemasan yang jelas betul merupakan produk gelap hasil selundupan. Mengingat tiadanya pita cukai, apalagi izin peredaran, dibuktikan dengan sempat dilakukannya sidak warung di lokasi sekitar saya oleh petugas bea cukai salat. Dibuktikan dengan sempat dilakukannya sidak warung di lokasi sekitar tempat saya oleh petugas bea cukai yang menyita puluhan slof rokok HD dan juga Lufman Merah. Namun saya tidak begitu memperdulikan kala itu. Kesan pertama ketika saya mencicipi putihan lunak ini antara lain, saat disedot rasanya cukup enteng, namun meninggalkan sensasi hangat oleh filternya. Begitupun cita rasa yang lumayan nempel di tenggorokan. Terlebih jika Anda hisap secara konstan, bakal memberi sedikit kejutan berupa pedas atau nyegrak istilahnya. Mengingatkan saya dengan ultra mild juga sempurna. Kala itu bisa dideteksi dari aroma wangi khas yang aduhai jika dicium. Rokok HD mild berisikan 16 batang dibalut bungkus seukuran sempurna mild dengan harga kisaran 15 hingga 16 ribuan saja. Anda sudah dapat menikmati rasa khas rokok mild mendekati sempurna. Dengan rasa kecut manis yang pas, jadi ada sebagian user sempurna yang gampang saja beradaptasi dengan rokok HD varian mild tersebut. Walaupun kesan wangi tak semanis mild tentunya. Dan apabila Anda merupakan peralihan dari Lufman atau Marlboro, maka ada pilihan pahit yang bakal cocok mengikuti selera Anda, yakni HD Golden atau HD Pahit yang berisikan 20 batangan bertipe bold. Bukan bold, ini putihan ini. Dengan isian padat berikut sensasi fine cut yang begitu intens terasa apabila Anda cermati terhadap Lufman yang rasanya memang nyaris lebih nendang serta cukup asik. Saya pun juga sempat mendokumentasikan uji rasa dari HD pahit ini. Walaupun namanya pahit, tapi saya cukup mudah beradaptasi dengan varian ini. Mungkin sebagian uduters akan kurang cocok apabila main iseng saja nyoba rokok ini. Kurang lebih hisapan pertama langsung memberi kejutan, seakan ini layaknya Marlboro putih yang begitu kuat di bila. Hisapan pertama langsung memberi kejutan, seakan ini layaknya Marlboro putih yang begitu kuat bila diinhal pada awal sedotan. Namun minusnya, HD versi pahit rasanya cenderung hambar dan juga kering, jadinya agak tawar bila dinikmati saat pagi hari. Namun begitulah rasa asli tembakau, akan sangat berasa bila malam tiba. HD pahit ini tersedia dalam dua varian, yaitu HD Classic Red dan juga HD Golden White yang bertarif 10 ribuan saja. Anda sudah bisa memperoleh tembakau asli tanpa khawatir ini daun keladi.